Bapak ibu nang kaman cari minantu. Sana-sana nang kaman cari rang sumando. Ada wampik kriterianyo. Coda ngadi. Konyoha. Salam onang ko rang sumando ranah minang ado ampe para karo nan pangkasilang sangketo rang sumando kacang miang rang sumando lapi aburua rang sumando langau hijau nan dicari rang sumando ninya mama rang sumando kacang niang gilo mangie jo manggisia rang sumando lapia burua gilo mauli anak bini rang sumando langau hijau bangka bala dalam kampuang rang sumando ninia mama itulah tampe lawan bayo. Danga salamo nang ko rang sumando ranah minang ado ampe para karo nan pangkasilang sangketo rang sumando kacang miang rang sumando lapi aburua rang sumando langau hijau nan dicari rang sumando ninya mama sumando kacang miang gilo mangie jo manggisia rang sumando lapi burua gilo mauli anak bini rang sumando langau hijau bangka bala dalam kampuang rang sumando ninya mama itulah tampe lawan bayo. Hai itulah orang sumando gilo mangiang sumando kacang miang jan awak kelap orang tadi rang sumando lapiak burua mau diudik saja je bini rang sumando langau hijau pangka bala dalam kampuang tu sana handak iyo tu dong nan kadicari ya rang sumando niat mama pai tempek batanyo pulang tempek babarito.